Kita sambut penampilan dari Bro Broten Aurora. Tepuk tangan yang mana buat Broten. Selamat malam semuanya warga Ngepo. Buat SMP Indonesia yang udah hadir, terima kasih. Apa aku kurang gati? Apa aku iki kurang sayang? Katon ni tresnamu ngambang, katon ni hatimu bimbang. Side.